Alhamdulillah, kita sudah dengarkan nasihat dari Sayyid Ayyub Al-Ahdal yang diterjemahkan oleh akhina Al-Habib Syafiq wa Syekh Ridwan bin Garthim Al-Amiri, yang mengajak kita untuk cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Benarnya yang ngajak bukan dia, tapi Allah Ta'ala yang ngajakin. Qul la as'alukum alaihi ajran ila al-mawaddata fil qurba. Wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun juga demikian. Begitu, man mata mubghidan ala baiti hasyarahullah ma'al yahud. Yang meninggal dunia dalam keadaan benci kepada ahli baitku, Allah Ta'ala kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi, wal'iyadzu billah. Dan sampai dikatakan oleh para ulama, itu di dalam syair, man kana sabul fatimiyin da'bahu wa atiyadah lam yamud wal'iyadzu billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang menjadikan sebuah kebiasaannya, apa yang dia biasakan? Mencaci, mendengki kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang macam begini biasanya tidak meninggal dunia melainkan setelah murtad, setelah keluar dari agama Islam, dicabut imannya sebelum nyawanya dicabut, waliyadz billah. Itu diantaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang bahwasanya ana kullu dzanb yaghfiruhu Allah. Saya memandang semua dosa diampunin oleh Allah Ta'ala. Tapi ada satu hal yang sangat berbahaya, yang berat, berat, berat sekali. Apa itu? Itu adalah sabus sahabah, mencaci sahabatnya Rasul atau para aulia atau ahlil baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, fadhul gadhi fihim hadimu asla dinihi wa muktahimun fi lujji zaighin wa bid'ati. Itu orang yang mencaci mereka adalah menghancurkan akidahnya sendiri, menghancurkan imannya sendiri, menghancurkan agamanya sendiri. Bukan Islam yang hancur, agama dia yang hancur. Keislaman, cahaya Islam yang ada di hatinya itu yang hancur, itu yang bakalan rusak. Dan dia akan tenggelam di dalam jurang kebinasaan, dalam jurang kesesatan. Itu Al-Imam Syawaf, itu beliau mengatakan bahwasanya fasabbu fihim yansan tahqiq yanzul iman min kulli muslim wa in kan tari' wa mu'min billah. Sesungguhnya orang yang mencaci mereka, wahai insan, itu dipastikan mencaci mereka itu mencabut iman dari setiap muslim, walaupun muslim tersebut dia menjalankan nilai-nilai keimanan, dia taat patuh kepada Allah, tapi kalau dia sudah mencaci sahabat, mencaci ahlul bait, dijamin imannya dicabut, wal iyadzu billah min dzalik. Nah karenanya, ya kita selamatin diri kita, kita selamatin akidah kita, kita selamatin iman kita. Begitu. Sebab itu disebutkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan fa yahwi fi ga'ri jahannam ab'ad min as-sarayya. Itu seseorang dia mengucapkan sebuah kalimat yang dia kira itu kalimat enteng, enggak ada artinya, gara-gara satu kalimat yang dia anggap ringan, dia masuk ke dalam jurang neraka jahanam lebih jauh dari bintang yang paling jauh. Itu kalau dia udah nyemplung ke dalam neraka jahanam 1 kilo, naiknya bagaimana tuh? Kapan dia naik ke permukaan? Nyemplungnya 2 kilo, oh, bintang berapa kilo jaraknya? Kira-kira naik enggak tuh orang? Kagak naik lagi, waliyadzu billah. Nah karenanya ayahku anfusakum wa ahlikum nar allimu ya auladakum, ajarkan anak-anak kalian apa? Itu hubbu ahlil bait, cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sejak kecil tuh dikenalin, hadza imam fulan, hadza syekh fulan, hadza habib fulan, hadza wali fulan, hadza alim fulan, dikasih tahu. Biar tuh dari kecil tuh tertanam di dalam hatinya cinta kepada ulama, cinta kepada salihin, cinta kepada orang-orang yang pantas dicintai. Ammi Attas Habsyi, itu beliau bilang bahwasanya orang yang kalau tidak cinta kepada orang yang patut dicintai, dihukum oleh Allah dengan mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Kalau dia gak mau cinta orang yang pantas dicintai, hukumannya dia mencintai orang yang gak pantas dicintai. Begitu. Orang, kalau dia tidak mau berinfak dalam hal-hal yang pantas dia berinfak, dihukum oleh Allah dengan ngabisin duit dalam hal-hal yang gak pantas buat dia ngabisin duit. Habis begitu aja. Waliyadzu billahi min dzalik. Ya, begitu juga kalau orang kagak khidmat kepada orang yang pantas dikhidmati, dia bakal khidmat kepada yang kagak pantas. Ya, enggak mau khidmat kepada salihin, enggak mau khidmat kepada ulama, enggak mau khidmat kepada Rasul, enggak mau khidmat kepada agama, enggak mau khidmat kepada dakwah, Khidmatnya kemana? Khidmat kepada Yahudi, Nasrani, khidmat kepada syahwat, kepada nafsu, khidmat kepada adat. Enggak mau khidmat kepada syariat, khidmat kepada adat istiadat. Waliyadzubillah. Nah karenanya ayo dah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Said Ayyub dia bilang ini Masya Allah nikmat. Orang masih peduli sama ijazah. Orang masih peduli pengen dekat sama ulama. Masih pengen terhubung sanadnya dengan para ulama-ulama, dengan para salihin, itu nikmat dari Allah. Majlis Masya Allah makmur. Nah, tinggal ini nikmat kita jaga, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kufurin, jangan kita langgar, jangan kita maksiatin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yudimu ni'mah insyaallah alaina wa alaikum. Dijadikan ini bulan Dzulqa'dah, bulan yang berkah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala bantu kita, berikan taufik kepada kita untuk menjalankan haknya sehingga kita bisa memakmurkannya dengan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia Allah Ta'ala lapangkan kuburnya. Ada Syed Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid Ba'alwi, juga ini mengenang hal dari akhina Syed Munzir bin Fuad Al-Musawa, wal ikhwan wal ahbab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin.